Nampaknya sudah tidak sabar dengan kehadiran dari artis yang jenengan tunggu-tunggu. Artis yang jenengan nanti-nanti. Pedangdut bekenya Indonesia yang sudah mampu go internasional. Penyanyi yang sangat berkarismatik dan memulai banyak penggemar. Tentunya malam hari ini atas lisensi dari beliaunya Sohibul Hajah, Bapak Isnadi dalah ibu dalah keluarga besarnya, kita hadirkan spesial untuk panjenengan semuanya. Kiro-kiro sopo bro? Baleni mana? Kiro-kiro sopo bro? 100 kanggo sampean. Gangster Audio Rental matur sembah nuwun Abah Samin dan juga konco-konco bareng bersama Catim Blue Production. Kita simak sama-sama. Siapa dia kalau bukan Rena? KDI bareng bersama New Duta untuk Anda. Selamat malam. Yang di sebelah kanan apa lama lagu ini? Nyanyi sama-sama yo. Yo. Katamu cintaku kurang pantar. Jamboroku masa membuat diriku tak nyaman. Maafkan aku sayang. Adik-adik bisa nyanyi. Bisa nyanyi lagu ini, Dik? Hah? Sopra? You do that!